Apakah termasuk adab yang benar ketika meletakkan mushaf Al-Quran di saku dada atau paha pada pakaian gamis atau jubah pada saat sedang menunaikan sholat? Nah, simpan di saku di dada itu lebih afdal, lebih terjaga. Kalau tidak ada, ya tidak memungkinkan, insyaallah tidak mengapa disimpan, tapi disimpan dengan aman, terhormat, ya, tidak seperti suatu yang ihana, direndahkan kedudukannya. Namun kalau ada tempat yang seperti di masjid, ya, kita letakkan itu lebih afdal insyaallah.